tempat makan kalau gini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap dalam keimanan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita mulai lagi mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam acara Penyejuk Keimanan. Mudah-mudahan hati kita sejuk sehingga kita dapat berbuat lebih banyak lagi sehingga dapat memotivasi kita dalam beramal soleh. Baiklah, pada kajian kali ini kita akan membawakan ayat 129 dari surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Artinya, dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Ayat ini sangat menarik sekali karena dimulai dengan wakadhalika, artinya demikianlah, artinya menunjukkan telah terjadi pertentangan antara jin dan manusia ketika Allah berfirman wakadhalika. Jadi rahasia dari kata tersebut yaitu seolah-olah sudah terjadi pertentangan antara jin dan manusia, yaitu apa? Yaitu nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'da, atau manusia berkata sebagaimana kajian kita yang telah lalu, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan daripada sebahagian yang lain. Jin menjawab pada hari kiamat nanti, maka berkatalah setan dari surat Ibrahim ayat 22 yang artinya, dan berkatalah setan, tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan saya pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi saya menyalahinya. Sekali-sekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar saya menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencercaku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Saya sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Begitulah pernyataan jin ketika hari kiamat nanti, ketika datang hari hisab atau hari perhitungan yang sesungguhnya, keadilan yang sesungguhnya, yaitu setan akan berkata, saya hanya sekedar menyeru kamu, kenapa kamu ikut dengan saya? Maka jangan salahkan saya, jangan caci saya, jangan cerca saya pada hari kiamat ini, karena saya tidak bisa menyelamatkanmu dan kamu juga tidak bisa menyelamatkan saya. Itulah kejadian yang sesungguhnya. Maka di ayat ini ditekankan sekali lagi bahwasanya orang-orang yang zalim, orang-orang yang berteman dengan setan, sebagaimana ayat istamta'a rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, itulah di akhir ayat ini dikatakan bima kanu yaksibun, yaitu adalah ganjaran sebagaimana mereka telah berusaha dan berupaya di dunia yang mana usaha mereka itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih jauh daripada itu yaitu bertentangan dengan syariat dan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sini ada pertanyaan karena sudah ada pakar-pakar kita di studio, yaitu berkenaan di akhir ayat ini bima kanu yaksibun. Yaksibun ini asal katanya dari kasaba, yaksib. Ada iktasaba, yaktasibu. Kira-kira apa kira-kira bentuk perbedaan antara keduanya itu? Iya. Ya. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Iya. Kalau untuk yang baik disebut laha, baginya. apa yang dia kerjakan, wa alaiha, dan atasnya apa yang dia kerjakan. Disinilah keunikan balaghahnya, fasihnya bahasa Arab, yang ketika diterjemahkan bahasa Indonesia itu sama, iya. Kasaba kerjakan, iktasaba kerjakan. Tetapi sebenarnya di dalam ungkapan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat itu terdapat pengertian yang bertolak belakang. Laha ma kasabat itu pekerjaan yang baik akan mendatangkan kebaikan. Kasaba pekerjaan yang naluri, nurani, dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Sementara maktasabat itu ada ditambah dengan ta, iktasabat, dan alif di depannya, berarti ada yang ada kerja keras, yeah. Disebutkan di contoh yang lain, akhoza dengan ittakhoza. Akhoza mengambil, ittakhoza mengambil dengan penuh kekuatan. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, ambillah makam Ibrahim sebagai musalla. Kenapa kok dengan wattakhizu bukan wakhuzu makam Ibrahim musalla? Karena rasanya pada zaman itu tidak layak makam Ibrahim dijadikan tempat sholat. Sholat menghadap ke Ka'bah, dan Hajarul Aswad bukanlah jauh-jauh kali dari makam Ibrahim. Tetapi di sini Allah berkata, ambillah dengan sepenuh kekuatan. Karena apa? Karena ini adalah perintah Allah. Jadi disebut juga maktasabat, artinya pekerjaan yang bertolak belakang. Jadi kembali ke ayat ini, bima kanu yaksibun, sebenarnya perbuatan jahat itu bima kanu yaktasibun, tetapi karena dia sudah menjadi profesi, jadi pekerjaan jahat yang seharusnya bertolak belakang dengan nurani sudah menjadi mengalir bagaikan air tanpa beban. Inilah yang disebutkan Sa'rawi dengan tomatul kubro, musibah di alam ini ketika orang merasakan perbuatan jahat itu sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Ya, jadi kesimpulannya Ustaz, bahwasannya ketika Allah berfirman bima kanu yaksibun, Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa itu seakan-akan karena sudah lamanya mereka berbuat dosa, tidak ada beban bagi mereka untuk melaksanakannya itu. Sebagaimana yang dikatakan lawan tambahan dari kata iktasabat itu tadi, alif dengan ta itu tadi, adalah melakukan sesuatu itu dengan beban. Saya sedikit ingin menambahkan sebelum sampai di ujung ayat tadi bima kanu yaksibun, Allah lebih dahulu sudah menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya perilaku orang-orang yang melakukan kezaliman atau berbuat kejahatan di dalam kehidupan ini. Yeah. Allah menggambarkan dengan nuwalli ba'dahum ba'dan. Ya. Nuwalli ba'dahum ba'dan. Profesor Dr. Quraish Shihab pernah menjelaskan tentang makna wali ini. Walla yuwalli itu berasal dari kata wala ya, atau dari wali itu. Terkadang dipergunakan dengan wali, terkadang dipergunakan dengan maula. Tapi sebenarnya kata wali dan maula ini sama saja begitu, untuk menunjukkan adanya kedekatan antara wali sebagai pelindung dan maula sebagai orang yang dilindungi. Ini biasa dipergunakan untuk budak. Ketika budak itu disebut dengan maula, berarti dia sangat membutuhkan si walinya atau tuannya. Sedangkan ketika seorang tuan disebut dengan wali, sebenarnya dia juga sangat membutuhkan kepada maula ini tadi. Jadi akan ada keterkaitan yang kuat antara wali dan maula. Makanya di dalam ayat ini dikatakan nuwalli ba'da zalimina ba'dan, bahwa orang-orang yang zalim itu saling melindungi satu sama lain. Iya. Ini untuk menggambarkan betapa yang namanya suatu kejahatan itu dilakukan secara terorganisir, berkelompok. Ini satu fitrah dari yang namanya kejahatan. Dan kita dapat lihat fenomena sekarang ini bahwa dimanapun yang namanya kejahatan itu biasanya sangat terorganisir sekali. Ya. Sedangkan yang namanya kebaikan ini biasanya selalunya itu banyak dilakukan secara sendiri-sendiri. Walaupun pada akhirnya karena itu adalah berasal dari fitrah manusia, maka kebersamaan terhadap kebaikan itu tetap akan terpisahkan. Inilah satu hal yang penting mungkin untuk kondisi sekarang ini, bahwa para mubaligh, para pendai, orang-orang yang berusaha untuk menegakkan kebenaran, hendaknya bersatu padu, ya, bersama-sama membuat sebuah kebersamaan, ya, katakanlah suatu perkumpulan untuk dapat menanggulangi yang namanya kejahatan terorganisir ini tadi. Karena memang ada satu pepatah Arab yang mengatakan bahwa kejahatan yang terorganisir itu akan lebih kuat daripada kebaikan yang dilakukan secara terpisah-pisah. Ya. Yeah. Kalau saya lihat juga ini Ustaz Fajrul Haq sedikit, di ayat sini disebutkan nuwalli ba'dhu zalimina ba'dhu. Sementara di ayat yang lain kita menemukan wa ma lizalimina min ansor, dan orang-orang zalim itu tidak mendapatkan penolong. Tapi di sini dia memiliki teman. Nah, bagaimana kita mengkritisi nuwalli ba'dhu zalimina ba'dhu dengan wa ma lizalimina min ansor? Mungkin Ustaz Ardiansa atau Ustaz Safiar bisa menjelaskan. Ya, kalau dilihat mungkin apa yang disebutkan di sini nuwalli ba'dhu zalimina ba'dhan di sini lebih kepada apa yang terjadi di dunia. Sedangkan wa ma lizalimina min ansar mungkin itu akan terjadi pada hari akhirat kelak. Yeah. Bahwa ketika di dunia mereka seakan-akan saling menolong. Sebenarnya tadi ya, dikatakan oleh Ustaz Perdana bahwa terorganisirnya suatu kejahatan itu kelihatannya di permukaan, tetapi sebenarnya hati mereka sendiri tidaklah sebenarnya dalam satu wadah yang sama, ya, begitu. Wakulubuhum syattar, hati mereka itu terpecah-pecah. Kita melihat seakan-akan negara-negara yang mayoritas non-muslim itu bersatu padu untuk menghancurkan umat Islam di negara-negara minoritas misalnya, atau bahkan di negara-negara yang umat Islam mayoritas. Ini kelihatan di permukaan sebenarnya, bahkan mereka itu sangat lemah. Itulah yang diambil hikmah oleh Ibnu Abbas ketika terjadinya perang Hunain. Ketika terjadinya perang Hunain, umat Islam sempat tergencet di awal, namun kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk bertakbir, dan kemudian datanglah para sahabatnya ke sisi Rasulullah SAW dengan kondisi yang tadinya sudah kucar kacir, kemudian bisa berbalik, kemudian umat Islam menang. Artinya bahwa kalau umat Islam ini seperti yang dikatakan Ustaz Perdana tadi bersatu padu, apalagi mampu merapatkan barisan dan mengorganisir kehidupan mereka dengan lebih baik dan lebih rapi lagi, maka tidak mustahil umat Islam ke depan adalah umat yang benar-benar ditakuti dan disegani, dalam artian memang umat-umat yang menjadi fa'il bukan maf'ulun bih. Iya. Jadi benar sekali, pasti di akhirat orang yang zalim itu tidak akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rupanya di dunia pun, kata Ustaz Ardiansa, orang yang zalim itu tidak akan ditolong Allah. Karena apa? Karena memang bagaimana Allah menolong? Allah akan menolong iza ja'a anasrullah, nasrullahi wal fath. Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Wa inna junduna lahumul ghalibun. Hanya tentara kami, hanya tentara Allah yang membela Allah yang pasti menang. Dan dalam kehidupan juga, orang yang zalim, orang yang menyakiti orang lain itu tidak akan ditolong oleh orang yang tersakiti. Jadi bukan saja di akhirat, di dunia pun naluri manusia ketika dia tersakiti, dia akan jera untuk menolong orang yang menyakitinya. Maka di sini sangat jelas wa malizolimina min ansor adalah pernyataan yang lugas bahwa orang yang zalim, kezaliman itu tidak akan mendapatkan pertolongan. Di sini kembalikannya nuwalli ba'dhu zalimina ba'dhu. Karena apa? Karena memang zalim hanya akan menolong yang zalim sesamanya. Tapi kalau orang memiliki akal cerdas tidak akan mau menolong yang zalim. Bagaimana kita melihat ilustrasi buaya meminta tolong kepada kancil misalnya. Tetap saja buaya akan berpikir panjang, karena ketika kancil akan berpikir panjang ketika buaya telah ditolong oleh kancil, boleh jadi kancil akan menjadi sarapan paginya pertama. Mungkin di sini ada satu tambahan bagi kita semua, Ustaz. Dari ayat 128, kemudian 127, sehingga sampai 129 ini adalah satu gambaran di mana Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dengan kecerdikan yang begitu luar biasa, ayat-ayat Allah ini kan belum tentu terjadi, kan begitu. Nah, jelas di sini bahwasannya amba Allah yang akan datang ini melalui ayat yang sudah kita kaji dari surah Al-An'am 127, 128 dan 129 ini menjadikan cemeti bagi kita bahwasannya kalau orang yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala neraka, kan begitu. Penolong mereka adalah setan. Setan juga nanti akan bertentangan kepada manusia bahwasannya mereka itu menggoda. Kenapa mau menggoda? Dan sebagainya. Itulah alasan-alasan hal yang kita kaji ini, moga tergugah kita untuk selalu berpegang kepada jalan Allah dan melakukan hal-hal yang terbaik. Iya. Ya. Baiklah. Kesimpulan dari ayat ini, janganlah kita pernah jadikan orang-orang yang selalu bertentangan dengan ajaran dan syariat ataupun manhaj Allah dijadikan teman, karena itu sesungguhnya mereka itu sudah membela setan. Karena sebetulnya hakikat setan itu lebih banyak. Kenapa dia harus minta tolong kepada manusia? Itu adalah salah satu membuktikan kelemahan setan itu tadi. Tidak mau kelemahan setan itu tadi, seakan-akan dia tidak sanggup untuk menggoda semuanya ini, maka dijadikanlah peralat manusia sebagai penggoda minal jinnati wan nas. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita dapat menjaga diri lebih jauh lagi, lebih kokoh lagi, agar keimanan kita lebih kuat. Saya Fazrul Haq, bersama saya Ustadz Ardiansah, Ustadz Zainal Arifin, dan Ustadz Ahmad Perdana, serta Ustadz Sapiar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.